Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله وبارك الله فيكم. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari tafsir Juz Amma dari kitab Umdatul Tafsir Anil Hafidh Ibn Katsir, yang merupakan ringkasan dari kitab Tafsir Ibn Katsir. Nah, yang dikarang oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala, masih dalam surah Al-Ghashiyah, masuk ayat yang ke-17 sampai terakhir insyaAllah. Qala Allah ta'ala: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه. الله سبحانه وتعالى mengatakan: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Tidaklah mereka memperhatikan kepada unta bagaimana diciptakan. Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at, kepada langit bagaimana ditinggikan. Wa ila al-jibali kayfa nusibat, dan tidakkah mereka melihat kepada gunung-gunung bagaimana ditancapkan. Wa ila al-ardi kayfa sutihat, dan tidakkah mereka melihat kepada bumi bagaimana dihamparkan. Fadakir innama anta mudakir, berilah peringatan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusayyir, engkau tidak memiliki kuasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling dan kufur durhaka. Fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazabnya dengan adab yang besar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Thumma inna 'alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya wajib bagi kami untuk menghisab mereka. Qala syarahallahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayat يقول تعالى آمرا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk memperhatikan pada makhluk-makhluknya yang menunjukkan kepada kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan kita untuk mentafakuri dan memperhatikan makhluk-makhluknya. Di mana tatkala kita memperhatikan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan kepada unta bagaimana diciptakan? Fa innaha khalqun ajib. Sesungguhnya unta merupakan ciptaan yang menakjubkan. Wa tarkibuha gharib. Susunan tubuhnya berbeda dengan yang lainnya. Fa innaha fi ghayatil quwwati wasyiddah. Sesungguhnya unta itu sangat kuat, sangat kokoh. Wa hiya ma'a dhalika talin lil haml ats-tsaqil. Walaupun dalam keadaan seperti itu, dia mudah untuk membawa beban yang berat. Tanqadu lil qa'id ad-da'if. Tunduk kepada penunggangnya yang lemah. Ini antara keagungan dan kebesaran dalam penciptaan unta. Sungguh kalau kita memperhatikan, menunjukkan tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa memikul beban yang sangat berat, bahkan bisa membawanya ke tempat yang jauh. Nah, tapi walaupun keadaannya demikian, kokoh, kuat, tapi tunduk kepada penunggangnya, walaupun penunggangnya lemah. Nah, wa tu'kal wa yantafi'u biwabariha. Bisa dimakan dan juga diambil manfaat dengan kulitnya. Wa yusrabu labanuha. Susunya pun bisa diminum. Bahkan air kencingnya pun bisa diminum sebagai obat. Nah, wa nabahu bidzalika li anna al-araba ghalibu dawabihim kanat al-ibil. Dan mereka diingatkan dengan unta dikarenakan keumuman kendaraan mereka itu adalah unta. Sehingga Allah mengatakan afala yanzuruna ila al-ibil. Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana diciptakan? Kenapa tidak disebutkan penciptaan kuda atau yang lainnya? Dikarenakan keumuman kendaraan bangsa Arab ketika itu adalah unta. Wa kana Shuraih al-Qadi yaqul ukhruju bina hatta nanzura ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at. Shuraih al-Qadi mengatakan, marilah keluar bersama kami sehingga kami bisa melihat kepada unta bagaimana diciptakan, kepada langit bagaimana ditinggikan. Ay kaifa rafa'ahu Allah azza wa jalla 'an al-ardi hadha ar-raq'ul 'adzim. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan langit dari permukaan bumi? Allah subhanahu wa ta'ala angkat dan ditinggikan dengan ketinggian yang sangat tinggi. كما قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Tidakkah mereka melihat kepada langit yang berada di atas mereka, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membangunnya dan bagaimana kami menghiasinya, dan tidak ada retak-retak pada langit tersebut. Sungguh ciptaan sangat agung. Nah, langit yang terhampar luas di atas kepala kita tanpa ada tiang yang menopangnya, tapi bisa tegak di atas kita. Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bangunan yang di bumi saja, kalau bentangannya itu luas, mesti ada tiang yang menopangnya. Nah, kalau tidak ada tiang yang menopangnya, akan ambruk, akan jatuh. Tapi langit yang sangat begitu luas, bighairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang sebagaimana engkau melihatnya, bisa tegak. Ya. Saqfan mahfudha, Allah jadikan langit sebagai atap yang terjaga, tidak jatuh kepada manusia. Nah, yang sangat luas Allah subhanahu wa ta'ala bangun tanpa ada retak-retak sedikit. Nah, ini kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam menciptakan langit-langit dan bumi, hanya sebentar saja waktu yang Allah butuhkan. Nah, fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Itu pun setelah menciptakan langit dan bumi, Allah tidak merasa capek. Ya. Bahkan bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dalam sekejap mata. Tapi disebabkan hikmah yang ingin Allah inginkan. Nah, hikmah yang Allah inginkan, Allah ciptakan dalam waktu 6 hari. Nah, penciptaan yang sangat luar biasa. Keagungan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak retak, tidak terbelah, kecuali nanti ketika datangnya hari kiamat. Langit akan terbelah, kemudian akan berjatuhan makhluk-makhluk yang ada di langit. Wa ila al-jibali kaifa nutibat. Dan tidakkah mereka memperhatikan kepada gunung-gunung bagaimana dipancangkan? Ay ju'ilat mansubatan qa'imatan thabitatan ra'iyatan li'alla tamida al-ardu bi ahliha. Gunung-gunung tersebut dijadikan mansubah, terpancang, tertancap, tegak, kokoh, supaya bumi tidak bergoyang, tidak goncang bersama makhluk-makhluk yang ada di bumi. Nah, sebagai pasak bumi, gunung-gunung yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Wa ja'ala fiha ma ja'ala min al-manafi wal ma'adin. Dan Allah jadikan pada gunung tersebut apa yang Allah jadikan daripada manfaat-manfaat dan barang-barang tambah. Banyak manfaat-manfaat yang bisa kita raih, kita bisa dapatkan dari gunung-gunung, dan juga banyak barang tambang yang dihasilkan dari gunung-gunung. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan tidakkah mereka memperhatikan kepada penciptaan bumi bagaimana dihamparkan? Ay kaifa busitat wa muddat wa muhidat. Bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana bumi dibentangkan. Sungguh ini merupakan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung. Nah, bumi dihamparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamparan yang sangat luas, sehingga kita bisa berpijak di atasnya. Kita pun bisa bercocok tanam. Kita pun bisa mencari penghidupan di permukaan bumi ini. Bukan hanya kita saja. Banyak makhluk-makhluk yang hidup di bumi ini. Baik hewan, tumbuhan, ataupun yang lainnya. Ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri dan hendaknya kita mentafakurinya. Dengan mentafakurinya, dengan memperhatikan ciptaan-ciptaan tersebut, ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. فنبه البدوي الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه والسماء التي فوق رأسه والجبل الذي تجاهه والأرض التي تحته. Seorang badui mengingatkan terhadap pendalilan dengan perkara yang dia saksikan dari unta yang ditungganginya dan langit yang berada di atas kepalanya, gunung yang berada di hadapannya dan bumi yang berada di bawahnya. Ala kudrati khaliq zalika wa sani'ihi, yang menunjukkan tentang kemampuan kekuasaan Allah yang menciptakan itu semuanya dan yang membuat itu semuanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya supaya memperhatikan makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarnya. Nah, yang ditungganginya, yang ada di atasnya langit, yang ada di hadapannya gunung-gunung, yang ada di bawahnya bumi. Nah, supaya kalau kita senantiasa terus mentafakuri, terus mentadaburi, nah, keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan di antara perkara yang bisa menguatkan keimanan kita adalah memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik memperhatikan ayat-ayat Allah yang sifatnya syar'iyah berupa Al-Qur'an, atau memperhatikan ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah yang ada di muka bumi ini. Nah, perhatikan bagaimana penciptaan langit, bagaimana penciptaan hewan, bagaimana penciptaan bumi, penciptaan gunung dan lain sebagainya. Ini merupakan sebab yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di antara sebab, nah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Ini sebab kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayatnya, ayat syar'iyyah dan makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan. Nah, wa min ayatihi al-lail wa an-nahar wa asy-syamsu wa al-qamar la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, adanya malam, adanya siang, ini makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam, siang, ini makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya matahari, adanya bulan, ini pun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah katakan, la tasjudu lisyamsi wa lil qamar, janganlah kalian sujud kepada matahari, janganlah kalian sujud kepada bulan, sujudlah kepada Allah yang menciptakan itu semuanya, apabila kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa annahu rabbul azim al-khaliq al-mutasarrif al-malik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb yang Maha Agung, yang menciptakan, yang mengatur, dan merajai semuanya. Wa annahu al-ilahu alladhi la yastahiqu al-ibadata siwah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan ilah sesembahan yang tidak berhak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah hanya hak mutlak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakada aqsama dimam fi su'alihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama rawahu al-Imam Ahmad an Anas. Sebagaimana seorang Arab Badui dimam bersumpah di dalam pertanyaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, "Kunna nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in." Kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara. Fakana yu'jibuna an yaji'a ar-rajulu min ahli al-baliyah al-'aqil fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Dan kami senang apabila datang seorang dari orang-orang Badui yang berakal yang bertanya kepada Nabi SAW dan kami mendengarkannya. Nah, faja'a rajulun min ahli al-baliyah wa qala ya Muhammad. Kemudian datang seseorang dari kalangan Badui, orang pedalaman. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, padahal tidak boleh memanggil Rasulullah dengan namanya, ya Muhammad. Hendaknya memanggil dengan ucapan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi karena kan ini orang Badui di pedalaman, tidak tahu adab dan etika, maka Rasulullah pun memakluminya. Innahu atana rasuluka faja'ama lana annaka taj'umu anna Allah arsalaka. Wahai Muhammad, sesungguhnya telah datang utusanmu kepada kami dan dia menyatakan kepada kami bahwasanya engkau mengaku Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusmu. Qala shadaqa. Kata Rasulullah, benar, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutusku. Kemudian orang Arab Badui tersebut bertanya lagi kepada Nabi SAW. Qala faman khalaqa as-sama? Wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit? Qala Allah. Rasul mengatakan, Allah yang menciptakan. Qala faman khalaqa al-ardha? Siapa yang menciptakan bumi? Qala Allah. Allah yang menciptakan bumi. Qala faman nasaba al-jibal? Kemudian dia bertanya lagi, siapa yang menancapkan gunung-gunung? Rasulullah menjawab lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qala fa billadhi khalaqa as-sama wal arda wa nasaba hadhihi al-jibal Allahu arsalaka. Demi yang menciptakan langit dan menciptakan bumi, menancapkan gunung-gunung ini, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusmu? Qala na'am. Rasul mengatakan, iya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusku. Qala wa ja'ama rasuluka anna alaina khamsa salawatin fi yawmina wa lailatina. Dia mengatakan lagi, utusanmu menyebutkan bahwasannya wajib bagi kami untuk melaksanakan salat yang 5 waktu dalam sehari semalam. Qala shadaq. Rasul mengatakan, benar, bahwasanya aku memerintahkan untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Qala fa billadhi arsalaka Allahu amaraka bihadha. Dia bertanya lagi, demi zat yang mengutusmu, apakah benar Allah memerintahkanmu dengan perkara ini? Qala na'am. Rasul mengatakan, iya, Allah yang memerintahkan. Wa qala wa ja'ama rasuluka anna alaina zakatan fi amwalina. Utusanmu menyebutkan bahwasannya wajib bagi kami untuk membayar zakat pada harta-harta kami. Rasul menjawab, benar. Nah, Kemudian dia bersumpah, demi zat yang mengutusmu wahai Muhammad, apakah Allah memerintahkan hal ini? Nabi Muhammad mengatakan, iya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan Nabi SAW ini bukanlah keluar dari hawa nafsunya, akan tapi merupakan wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Nah, kemudian mengatakan lagi, wa ja'ama rasuluka anna 'alaina hajjal bait man istata'a ila sabila. Utusanmu wahai Muhammad menyebutkan bahwasannya wajib bagi kami untuk melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu di perjalanannya. Rasul mengatakan iya. Nah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian dan aku pun memerintahkan demikian. Qala thumma wala faqala walladhi ba'athaka bil haqq la ajidu alaihinna wala anqusu minhunna syai'a. Nah, kemudian dia berpaling pergi dan dia mengatakan, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi terhadap perkara-perkara tersebut sedikit pun. Faqala Nabi SAW, dia mengatakan, in sadaqa la yadkhulanna jannah. Kalau orang itu jujur, benar, tidak akan menambah, tidak akan mengurangi terhadap syariat-syariat tersebut, maka sungguh dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ya, dia berdalil atau apa? Bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung-gunung. Kemudian dia bersumpah dengan zat yang menciptakan itu semuanya. Nah, menanyakan tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, fadzakir innama anta mudzakkir. Berilah peringatan. Sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Ayat fadzakir ya Muhammad annas bima ursilta bihi ilaihim. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada manusia dengan apa yang engkau diutus dengannya kepada mereka. Fa innama 'alaikal balagu 'alainal hisab. Sesungguhnya kewajibanmu adalah menyampaikan dan kewajiban kami kata Allah Subhanahu wa taala adalah menghisabnya. Ya. Nah, di sini jelas bahwasanya kewajiban nabi hanya menyampaikan saja. Adapun hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaina illa al-balagh. Tidaklah kewajiban kita melainkan hanya menyampaikan saja. Nah, sampaikan mana yang hak dan mana yang batil. Adapun urusan manusia mengikuti ataupun tidak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hidayah taufiq biyadillah. Hidayah taufiq di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah taufiq walaupun dia orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat tidak bisa memberikan hidayah taufiq. Para nabi tidak bisa memberikan hidayah taufiq. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang dikenal sebagai Khalil Rahman, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa? Kepada bapaknya. Nah, walaupun beliau mengajak dengan bahasa-bahasa yang lembut kepada bapaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan berhala-berhala, tapi ternyata hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki bapaknya tetap dalam keadaan kafir. Nah, rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi ini, Nabi Nuh alaihissalam, sampai Rasulullah mengatakan beliau adalah rasul pertama yang Allah turunkan di muka bumi. Nah, menyeru kepada anaknya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menekut sama dengan orang-orang yang beriman, tapi ternyata Allah menghendaki lain. Anaknya tetap dalam keadaan kafir, bahkan istrinya dalam keadaan kafir. Nah, begitu juga Nabi Yunus, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam. Nah, berbagai macam usaha, berbagai macam cara Rasulullah SAW terus mengajak pamannya untuk mengucapkan La ilaha illallah, sampai ketika pamannya menjelang wafatnya diajak untuk mengucapkan La ilaha illallah, akan tetapi pamannya tidak mau mengucapkan La ilaha illallah, bahkan tetap di atas agama nenek moyangnya, agama kesyirikan, agama kekafiran. Nah, sehingga turun ayat Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, kewajiban kita hanya menyampaikan saja, menyampaikan kepada umat ini yang hak, ini kebenaran yang harus kita ikuti, ini kebatilan yang harus kita tinggalkan. Nah, ada urusan mereka mengikuti ataupun tidak, apa yang kita serukan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walihada qala, oleh karena itu Allah mengatakan lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak mempunyai kuasa kepada mereka. Qala Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, wa mujahid wa ghayruhuma lasta alaihim bijabbar. Kata Ibn Abbas, Imam Mujahid dan yang lainnya, engkau tidak bisa memaksa kepada mereka. Nah, qala Ibn Zaid, lasta billadhi tuqrihuhum al-iman. Kata Ibn Zaid, engkau tidak bisa memaksakan keimanan kepada mereka. Warwal Imam Ahmad an Jabir qala qala Rasulullah SAW, riwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yakulu la ilaha illallah, fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabum 'ala Allah azza wa jalla, thumma qara'a fadzakir inna ma anta mudzakkir la ta'alayhi min musaytir. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Apabila mereka mengatakannya, maka terjagalah darah mereka, harta mereka dariku, kecuali dengan haknya, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Berilah peringatan, sesungguhnya engkau pemberi peringatan, dan engkau tidak mempunyai kuasa atas mereka. Nah, ya, hanya menyampaikan, hanya menyampaikan, mengingatkan kepada mereka. Nah, ada pun hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling dan kufur. Ayatawalla anil amali bi arkanihi wa kafara bil haq bi jananihi wa lisanihi. Maknanya, orang yang berpaling dari amalan dengan anggota tubuhnya, dan dia kufur terhadap kebenaran dengan hati dan lisannya. Nah, ini orang yang akan mendapatkan adab yang besar. Orang yang berpaling dan orang yang kufur. Berpaling dari amalan dengan anggota tubuhnya, mengkufuri kebenaran dengan hati dan lisannya. Wahadi kakoli, dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir, fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dia tidak membenarkan Al-Qur'an, tidak membenarkan Rasul, dan tidak melaksanakan salat, akan tetapi mendustakannya dan berpaling. Mendustakan kebenaran dengan hatinya dan lisannya, berpaling dari amalan dengan anggota tubuhnya. Nah, sikap yang sangat berharga kepada Allah Subhanahu wa taala. Teh. Walihada qala qad Allah mengatakan fa yu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Allah Subhanahu wa taala mengadabnya dengan adab yang besar. Ya. Bagi orang yang demikian berpaling dengan anggota tubuhnya, tidak mau melaksanakan amalan-amalan soleh, mengkufuri, mendustakan dengan hati dan lisannya terhadap kebenaran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengadabnya dengan adab yang pedih, dengan adab yang sangat besar bagi orang-orang yang demikian. Nah, Allah mengatakan وَمَنْ أَعْرَضُ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari peringatan, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan akan kami mengumpulkannya dalam keadaan buta. Ini bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, diancam dengan adab yang pedih, kehidupan yang sempit, dan dikumpulkan dalam keadaan buta. Nah, sementara orang yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Wa imma ya'tiyannakum minni huda faman intaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan apabila datang utusan kepadamu, barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Nah, dan orang yang beramal soleh dengan anggota tubuhnya dan beriman dengan hatinya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang melakukan amalan soleh, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, beramal soleh dengan anggota tubuhnya, beriman dengan lisan dan hatinya, nah, maka Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik dan akan membalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan. Nah, jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Jangan seperti orang-orang kafir yang mereka berpaling dengan anggota tubuhnya untuk melaksanakan amalan-amalan, dan mereka kufur, mendustakan kebenaran dengan hati dan lisannya. Rawal Imam Ahmad, ana Aba Umama Al-Bahili marra ala Khalid ibn Yazid bin Muawiyah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Abu Umama Al-Bahili, beliau melewati atau berpapasan dengan Khalid ibn Yazid bin Muawiyah. Fasa'alahu an alyani kalimatin sami'aha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khalid bin Yazid bertanya kepada Abu Umamah tentang kalimat yang paling lembut yang pernah dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Umamah Al-Bahili, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kullukum yadkhulu jannah ila man sharada ala Allah sharada al-ba'ir ala ahlihi. Ingatlah, kalian semua akan masuk ke dalam jannah kecuali orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana membangkangnya unta kepada pemiliknya. Nah, kadang-kadang ada unta yang tidak mau diatur oleh pemiliknya. Nah, maka Rasulullah mengatakan, semuanya kalian akan masuk ke dalam jannah kecuali orang yang membangkang kepada Allah, yang tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, tidak mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan dan ajarkan. Wa qaluhu inna ilaina iyabahum, dan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kepada kami mereka dikembalikan. Ayamat jiuhum wa munqalibuhum, kembalinya mereka adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, walaupun seorang raja, walaupun seorang yang memiliki harta yang sangat banyak, bahkan seorang rasul, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala apa hasibtum annama khalaqnakum 'abata wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian dalam sia-sia saja dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka jawabannya tidak sama sekali. Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Akan tetapi Allah menciptakan kita memiliki tugas yang sangat utama, supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita semuanya tentu dan pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban tentang apa-apa yang kita amalkan di dunia ini. Nah, kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua milik Allah dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa inna alaina hisabahum, kemudian wajib bagi kami untuk menghisab mereka. Setelah manusia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghisab mereka, memperhitungkan amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Ayanahnu nuhasibuhum ala a'malihim wa nujazihim. Kami akan menghisab amalan-amalan mereka dan kami akan membalas mereka dengan amalan-amalan tersebut. Ya, kita semua akan dihisab amalan-amalan kita dan Allah akan membalasnya. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Kalau kebaikan maka balasannya pun kebaikan, kalau kejelekan maka balasannya pun adalah kejelekan. Al jazaa' min jinsil 'amal, balasan sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Nah, sekecil apapun amalan yang kita lakukan, kita akan melihatnya. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan sekecil apapun, walaupun sebesar biji sawi, maka dia akan melihatnya dan Allah akan membalasnya. Faman ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang melakukan amalan kejelekan sekecil apapun, walaupun sebesar biji sawi, maka dia pun akan melihatnya. Sehingga jangan sampai kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Yang bisa kita lakukan, lakukan. Nah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Rasulullah mengatakan, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Oh, ini kebaikannya kecil, sudah, biarin saja. Jangan. Nah, kebaikan sekecil apapun, kalau itu kebaikan, jangan kita meremehkan. Tetap kita semangat di dalam melakukannya. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Rasul mengatakan, semangatlah untuk melaksanakan perkara yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Nah, jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun, walau antalqa akhaka biwajhin talik, walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Nah, ini kebaikan. Ya. Yang mungkin banyak orang menganggap remeh. Padahal ini merupakan kebaikan yang hendaknya kita bersemangat untuk melakukannya dan jangan sampai menganggap remeh. Begitu juga kejelekan, sekecil apapun jangan kita anggap remeh. Nah, bisa jadi kejelekan yang kita anggap remeh tersebut menjadi sebab masuknya seorang ke dalam neraka. Ya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka disebabkan kucing yang dia kurung tidak diberi makan. Nah, ini sebab masuk ke dalam neraka. Ya, jangan sampai kita meremehkan. Nah, kejelekan, kemaksiatan sekecil apapun. Nah, kemaksiatan yang kita remehkan akan menjadi besar, kemudian terbiasa melakukannya. Kalau sudah terbiasa melakukannya, nah, maka dia merasa tenang dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, sehingga mendatangkan azab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semuanya akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jadikanlah dunia ini sebagai majra'atun lil akhirah, sebagai tempat untuk bercocok tanam. Nah, yang akan kita tuai hasil di akhirat tentunya menanam kebaikan-kebaikan. Berbagai macam bentuk kebaikan, hendaklah kita bersemangat dalam melaksanakannya. Nanti kita akan tuai hasilnya di akhirat nanti. Allah akan membalasnya dengan balasan yang sangat besar, bahkan balasan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Jannah yang penuh dengan kenikmatan yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Selesai dari surah Al-Ghasyiyah. Insyaallah nanti kita masuk surah Al-Fajr. Wallahu a'lam bishawab. إلهنا سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.